Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun yuhsa fi wujuhi al-maddahina. Bab yuhsa ay yusabbu. Dituangkan atau dihamburkan. Fi wujuhil maddahin, di hadapan wajah orang-orang yang memuji. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang dimaksud dari kalam beliau al-maddahin disebutkan barakallahu fikum oleh Imam Al-Munawi dalam Faidhul Qadir jilid pertama halaman 182. Abbara bisighatil mubalaghah atau ubbira bisighatil mubalaghah, isyaratun ila annal kalama fiman takarrara minhu al-madhu hatta ittakhadahu sina'atan wa bida'atan yata'akkalu biha an-nas, yata'akkalu biha an-nasa wajazafa wajazafa fil awsaf wa akthara al-kadhiba. Intaha. Ya, dari kalam Imam Al-Munawi dalam kitab Faidhul Qadir. Kata beliau, ubbira bisighatil mubalaghah. Di sini dia ditakbir dengan sighah mubalaghah. Iya. Wazan fa'al. Maddahina. Barakallahu fikum. Isyaratun, di situ ada isyarah ila annal kalam, bahwasanya yang dimaksudkan dalam perbincangan kali ini fi man takarrara minhu al-madhu, yaitu orang-orang yang sering muncul dari dia pujian. Artinya Pak Ivan, orang-orang yang terbiasa memuji orang lah lain. Ya. Hatta ittakhadahu sina'atan wa bida'atan. sampai dia menjadikan hal itu seperti sina'ah, seperti profesinya dia, seolah-olah kerjaan dia memang itu memuji orang. Ya, wa bidha'atan, dan itu dianggap sebagai barang dagangan dia. Ya ta'akkalu bihan nas, di mana dengan pujian itu dia bisa makan manusia. Maksudnya mencari makan lewat pujian pujian tadi. Ya, suka menjilat. Barakallahu fiik. Wa jazafa fil awsaf, dan dia berlebih-lebihan dalam mensifati seseorang. Wa aktsaral kadzib, dan dia banyak berdusta. Ingat ya, orang yang seperti inilah layak dikasih ganjaran yang disebutkan. Ya, barakallahu fikum. Sering sekali muji orang, barakallahu fikum. Dikenal dia, memang si fulan ini orang yang apa? Hah? Manis lisannya, semanis madu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan apa? Biasanya dia berlebih dalam menyanjung orang lain, barakallahu fikum, dan iya, mengandung unsur kedustaan. Nah, orang seperti ini perlu dikasih ganjaran yang disebutkan. Iya. Dia apa? Di barakallahu fikum tuangkan turab, iya, tanah atau pasir di hadapannya. Barakallahu fikum. Baik, kita lihat hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Ali ibn Abdullah. Dan beliau ini lebih dikenal dengan sebutan siapa, Ahnaf? Ali ibnul Madini. Ya, barakallahu fikum. Ali ibnu Abdullah ibni Ja'far ibni Najih As-Sa'di maulahum Abul Hasan, kunyahnya Abul Hasan Al-Basri, thiqatun sabtun imam, barakallahu fikum. Imam Al-Bukhari mengatakan tentang beliau, ma istasghartu nafsi illa inda ibnil Madini. Ya, aku tidak pernah menganggap kecil diriku kecuali di sisi Ali ibnul Madini. Maknanya barakallahu fikum, Imam Bukhari kalau kumpul dengan ulama-ulama tersohor, terkenal, itu santai saja, gitu ya, nggak merasa canggung atau barakallahu fikum minder, biasa, gitu ya. Tapi kalau sudah bermajlis dengan Ali ibnul Madini, itu dipenuhi dengan apa? Haibah yang luar biasa. Imam Bukhari pun tak kuasa, gitu ya. Sehingga apa? Merasa apa? Kecil di hadapan Ali ibnul Madini, barakallahu fikum. Demikian pernyataan Imam Al-Bukhari. Demikian juga barakallahu fikum yang dinyatakan oleh sang guru. Ya, gurunya beliau yaitu Sufyan ibnu Uyainah. Barakallahu fikum. Di mana beliau mengatakan, kuntu ata'allamu minhu akthar mimma yata'allamu minni. Ya. Sufyan ibn Uyainah selaku guru mengatakan, saya itu lebih banyak belajar dari Ali ibnul Madini daripada Ali ibnul Madini belajar kepada saya. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama, barakallahu fikum, menunjukkan faedah tawadhu salaf. Iya. Betapa tawadhu'nya salaf, barakallahu fikum, mengakui keutamaan, kelebihan yang dimiliki oleh barakallahu fikum murid-muridnya. Iya. Orang-orang yang posisinya barakallahu fikum jauh di bawah dia. Orang-orang yang bisa dikatakan para junior. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Jadi bukan mentang-mentang merasa senior gitu ya. Barakallahu fiikum sehingga sok. Ya, sok segalanya. Barakallahu fiikum. Salaf tidak mengajarkan demikian. Ya. Buktinya Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan di hadapan orang, "Ya, saya itu lebih banyak belajar dari Ali Ibnu Madini daripada dia belajar kepada saya." Padahal semua orang tahu beliau ini adalah gurunya Ali Ibnu Madini. Barakallahu fiikum. Tayyib. Yang kedua, barakallahu fiikum, menunjukkan annas salaf ya'khudzul ilma. Ya. Fi man huwa dunah. Barakallahu fiikum. Wa man huwa fauqah. Ya, wa man huwa qarinu. Bahwasanya salaf itu mengambil ilmu dari orang yang posisinya ada di bawah dia, yang di atas ataupun yang selevel. Sebagaimana ucapan mereka salaf, la yanbulur rajulu hatta ya'khudzul ilma fi man huwa duna. Terus apa lanjutannya? Wa man huwa mithlah wa man huwa fauqa. Iya. Seorang itu tidak akan bisa menjadi orang yang cerdas, orang yang berilmu, luas ilmunya, kalau dia tidak mau mengambil ilmu dari orang yang ada di bawahnya, atau yang selevel dengan dia, atau yang ada di atasnya. Itu salaf. Barakallahu fikum. Ya. Taib. Ini sekali lagi barakallahu fikum, karakter yang sudah mulai terkikis oleh generasi saat ini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Mereka itu maunya ngambil ilmu yang dari orang-orang yang posisinya di atas dia. Kalau yang selevel, gengsi. Iya. Masa saya ngambil dari si fulan? Saya itu selevel sama dia. Iya, sekelas. Baik. Untuk apa ngambil faedah dari dia? Saya bisa cari sendiri. Barakallahu fikum, ya. Apalagi kalau mau mengambil ilmu dari orang-orang yang ada di bawah dia, dari para junior. Anti sekali dia. Ya, kalau ada barakallahu fikum adik kelasnya yang negur, ngasih faedah, hah? Sandwichat katanya ya. Apa ini kan? Hah? Makanan ringan. Faedah inti itu tidak berbobot. Mau saya kasih faedah yang lebih besar daripada itu. Hah? Lebih berat daripada bumi. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sesumbar. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum karakter yang jelek. Oleh karena itu barakallahu fikum, ilmu ya generasi khalaf itu sedikit dibandingkan generasi salaf. Karena generasi salaf prinsipnya seperti itu dalam mengambil ilmu. Iya, mereka akan mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah levelnya, para junior. Barakallahu fikum, mereka juga mengambil ilmu dari teman-teman yang selevel dengan dia, apalagi yang di atasnya. Barakallahu fikum, ya. Itu yang diajarkan oleh salafun shalih barakallahu fikum kepada kita, dan barakallahu fikum berupaya ya kita amalkan, dan barakallahu fikum kita tanamkan. Tayyib, di dalam prinsip hidup kita dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Hanya saja barakallahu fikum, sebagaimana yang antum ketahui ya, sebagaimana kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Barakallahu fikum. Beliau ini ya sempat menjadi kalam di kalangan para ulama, di antaranya barakallahu fikum Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Kemudian juga Imam Muslim. Barakallahu fikum, ya. Terkait dengan barakallahu fikum, beliau termasuk yang terbawa arus fitnah mihna yang terjadi saat itu. Ya, yaitu apa? Ya, mengikuti paksaan pemerintah setempat untuk mengakui ideologi negara Al-Qur'anu laisa bikalamillah. Al-Qur'anu makhlukun. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun barakallahu fikum, disebutkan dalam tarajim beliau bahwasanya beliau setelah itu barakallahu fikum taraja'a wa taba, beliau rujuk dan bertobat, dan beliau i'tadzara, beliau minta uzur karena khafa ala nafsih, dia mengkhawatirkan keselamatan jiwanya. Barakallahu fikum. Ya. Dan orang memang beda-beda. Ikhwan ya. Ada yang memang kuat barakallahu fikum menerima ya seluruh konsekuensi ya dari apa yang dia pegangi dari prinsipnya, dari kebenaran. Ada juga barakallahu fikum yang tidak sekuat itu. Baik, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum kita memberikan uzur kepada beliau karena beliau terpaksa. Wallahu taala alam bisawab. Ya, dan beliau termasuk imam ahli sunnah. Qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi, barakallahu fikum. Abdurrahman bin Mahdi ibnu Hisan Al-Ambari maulahum Abu Sa'id Al-Basri tayyib thiqatun thabatun thiqatun thabatun barakallahu fikum. Baik. Siapa yang tahu lakopnya beliau? Abdurrahman bin Mahdi. Nur. Apa lakopnya beliau? Gasha. Hah? Alu-lu. Apa lakopnya Ibnu Mahdi? Ada yang tahu? Abu Salamah setan. Iya. Baru tahu ya. Hah? Lakopnya beliau adalah syaitan. Barakallahu fikum ya. Kenapa itu Abu Salamah? Kok bisa? Itu celaan atau pujian setan itu? Pujian. Loh. Kok bisa pujian? Gimana itu? Pujian dari siapa? Siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Iya. Kok bisa setan bermana pujian? Nanti dipakai sama teman-temannya antum. Hah, setan gitu, manggil teman yang lain. Saya itu muji akhi, antum jangan marah dulu. Sebagaimana Ibnu Mahdi dipuji oleh Tsauri dengan setan. Antum jelaskan maknanya. Dari sisi mana setannya itu? Dari sisi kekuatan kepala hati. Ya, jadi ada ceritanya barakallahu fikum. Begini ceritanya. Jadi pada satu ketika Sufyan Ats-Tsauri guru beliau itu bertandang ya ke daerah beliau dan biasa mereka para ulama tidak membiarkan waktu-waktu mereka luang tanpa hal yang bermanfaat, minta ya. Datangkan kepada saya orang yang paling pintar di kalangan kalian dalam ilmu hadis. Iya, mau diajak muzakarah murojaah. Barakallahu fikum. Sudah ditatangkan Abdurrahman bin Mahdi. Ini Syekh Fadhil, silakan nikmati. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sudah lama tiba-tiba beliau keluar dan mengatakan barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Padahal saya memerintahkan kalian untuk mendatangkan apa? Seorang insan, seorang manusia. Ya, fata'tuni bisyaiton. Tapi kenapa kalian datangkan kepada saya seorang setan? Maksudnya barakallahu fikum, betapa cepatnya hafalan beliau. Ya, bi surati hifdzihi barakallahu fikum, cepat tayyib hafalan beliau. Sebagaimana setan memiliki kecepatan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dari tahu dari mana setan itu memiliki kecepatan? Dari kisahnya Nabi Sulaiman. Di mana jin Ifrit menawarkan apa? Membawa singgasana Ratu Saba. Dari mana itu? Dari Saba. Saba itu daerah mana, Ikhwan? Yaman. Nabi Sulaiman di mana? Syam, Palestine. Yaman ke Palestine berapa lama kira-kira? Hah? Jauh. Barakallahu. Berapa lama yang ditawarkan oleh Ibrit? Hah? Sekejap mata bukan. Sekejap mata itu orang selanjutnya. Siapa? Iya. Iya. Dari jarak apa? Kamu berdiri dari tempat dudukmu. Berdiri? Tung. Nah, langsung di depan itu singgasananya. Gitu ya. Barakallahu. Menunjukkan apa? Mereka barakallahu fikum memiliki apa? Kecepatan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Dari sisi itu kenapa beliau digelari dengan setan? Barakallahu fikum. Karena apa? Cepatnya dalam memurojaah hadis. Barakallahu fikum. Baik, ya. Tapi hati-hati ya, jangan sembarangan dalam menggunakan istilah ini ya. Lihat temannya kok cepat dalam menggiring bola, wuh setan gitu langsung ya. Jangan, barakallahu fikum ya. Baik, bahaya. Nanti disalahgunakan. Baik. Abdurrahman bin Mahdi, barakallahu fikum. Selanjutnya, qala haddatsana Sufyan ibnu Sa'id. Sufyan bin Sa'id. Siapa Sufyan bin Sa'id di sini? Ahmad Fatoni Ats-Tsauri tadi, guru beliau. Ya, Sufyan ibnu Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, barakallahu fikum. Abu Abdullah Al-Kufi. Amirul Mu'minin fil hadith. An Habib ibni Abi Thabit. Abu Thabit namanya Qais ibnu Dinar. Habib ibni Qais ibni Dinar. Al-Asadi maulahum. Abu Yahya Al-Kufi. Thiqatun. Faqihun jalilun. Thiqatun faqihun jalilun. An Mujahid, dari Mujahid, Mujahid ibnu Jabr al-Makki. Abul Hajjaj, ya, kunyahnya Mujahid ini Abul Hajjaj. Al-Qurashi al-Makhzumi maulahum. Thiqatun imamun fi tafsir. An Abi Ma'mar, dari Abu Ma'mar. Abu Ma'mar Abdullah ibni Sakhbarah. Abdullah ibni Sakhbarah. Al-Azdi, Al-Azdi. Thiqatun. Qala, berkata Abdullah ibn Sakhbara, qama rajulun yusni ala amirin minal umara. Antum lihat ya awal kisahnya. Qama rajulun yusni ala amirin minal umara. Ada seseorang yang berdiri dan di situ dia menyanjung seorang amir, seorang penguasa dari para umara yang ada. Dari situ ketahuan. Ya dah. Ini orang apa? Penjilat penguasa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Biasa, ada seorang penguasa, entah itu gubernur, entah itu menteri, entah itu raja, langsung dia memuji. Barakallahu fikum. Entah itu dengan syairnya, barakallahu fikum, entah itu dengan kalamnya. Yang penting ini orang menyanjung seorang penguasa. Faja'al al-miqdad, maka al-miqdad. Miqdad di sini adalah Miqdad ibnu Amr ibni Tha'labah. Huwa Miqdad ibnu Amr ibni Tha'labah. Ya. Tabannahu al-Aswad ibnu Yaghuth fi saghirin. Dan dia ini pernah diangkat anak oleh orang yang bernama Al-Aswad bin Yaghuth pada saat kecilnya. Iya. Faqal fayuqal Miqdad ibnul Aswad. Sehingga dia lebih dikenal dan dipanggil Miqdad anaknya Aswad. Padahal Aswad itu bukan nama bapaknya. Iya. Nama bapaknya adalah Amr bin Tha'labah. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Itu yang sebenarnya, ya. Miqdad ibnu Amr ibni Tha'labah ataupun Aswad itu nama bapak angkatnya, Aswad ibnu Yaghuth. Barakallahu fikum. Baik. Maka ketika Miqdad ibnu Aswad atau Miqdad ibnu Amr melihat kondisi tersebut, yahthi wujuhihi, yahthi fi wujuhihi at-turaba, maka Miqdad pun ya menuangkan pasir di hadapan wajah orang tersebut. Faqal, dan beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhthiya fi wujuhil maddahin at-turaba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami untuk ya menghamburkan pasir di hadapan wajah orang-orang yang sering memuji. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala a'lam bisawab. Terkait dengan makna barakallahu fikum al tayyib ihsa, itu ada beberapa akwal. Baik. Terkait dengan makna hadis menaburkan pasir di wajah orang yang maddahin, ya, orang yang sering memuji, ada beberapa akwal di kalangan para ulama. Ini dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Barakallahu fikum. Kurang lebih ada 5 akwal di kalangan ulama terkait dengan makna menaburkan pasir. Yang pertama adalah hamluhu ala zahirihi. Membawa hadis ini sesuai dengan makna zahirnya, kama fahimahu al-Miqdad, sebagaimana yang dipahami oleh sahabat Miqdad. Iya. Artinya pasir tersebut benar-benar dituangkan ke wajahnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, maknanya adalah al-khaybah wal-hirman. Orang tersebut akan mendapatkan kecelakaan dan diharamkan ya rahmat atau kebaikan. Kaqaulihim liman raja'a kha'iban, seperti ucapan orang-orang Arab terhadap orang-orang yang pulang kampung dalam keadaan apa? Kha'iban, rugi. Ya, dalam keadaan apa? Bangkrut. Ya, dalam keadaan barakallahu fikum celaka, pulang kampung. Maka mereka mengatakan raja'a wa kaffuhu mamlu'atun turaban. Ya, orang ini pulang tanahnya, orang ini pulang dalam keadaan telapak tangan yang dipenuhi dengan apa? Pasir. Yaitu ibarah untuk menunjukkan orang ini apa? Pulang dalam keadaan apa? Rugi, bangkrut, pulang cuma bawa pasir. Itu maknanya menaburkan pasir. Menunjukkan orang itu adalah orang yang sial, rugi, diharamkan kebaikan dari dia. Ini penafsiran yang kedua. Yang ketiga, maknanya adalah qulu lahu, yaitu ucapkan kepada orang yang berlebih-lebihan dalam memuji bifika at-turab. Ya, bifika at-turab, di mulutmu itu ada pasir. Gitu ya, ada orang yang sering muji kelewat batas, ya langsung saja dibilang mulutmu itu lo pasiran semua. Nah, gitu ya, barakallahu. Itu maksudnya lemparkan pasir kepada wajahnya, maksudnya ucapkan ya mulutmu itu pasiran. Gitu, barakallahu fikum. Baik. Wal Arab tastamilu dzalika liman takrahu qaulahu. Dan orang Arab biasa mengucapkan ucapan seperti itu untuk orang-orang yang tidak dia sukai omongannya. Biasa orang Arab. Iya. Ada orang ngomong dan dia enggak suka omongannya, langsung mulutmu lu pasiran. Nah, itu gaya Jawa Timuran, gitu ya. Kalau bahasa Arabnya bivika turab. Gitu ya. Kalau Jawa Timurannya, ya, mulutmu pasiran. Gitu barakallahu fikum. Ini penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang keempat, anna dzalika yata'allaku bil mamduhi. Ka ayya khudha turaban fayabzuruhu menggunakan dzal, fayabzuruhu baina yadayhi yatadzakkara bidzalika masirahu ilai. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Yang keempat, mereka punya penafsiran yang lain. Justru yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah untuk orang yang dipuji. Ketika ada orang yang muji dia selangit, ya, barakallahu fikum, dan dia merasa terbang, gitu ya. Maka hendaknya dia mengambil pasir dan dia taburkan di depan wajahnya untuk mengingatkan dia bahwasanya nanti dia akan menjadi tanah, gitu ya. Jadi bukan wajahnya orang yang memuji, tapi apa? Orang yang dipuji ngambil pasir atau tanah dan dia menghaburkan di depan wajahnya. Saya nanti kayak gini jadinya. Gitu ya. Enggak pantas sombong atau ujub. Barakallahu fikum. Ini penafsiran yang keempat. Penafsiran yang kelima, tayyib, i'ta'uhu ma talaba. Ya, i'ta'uhu ma talaba. Barakallahu fikum. Tayyib. Li'anna kulla alladhi fauqa turabi turabun. Ya, barakallahu fikum. Baik. Maksudnya adalah kita kasih apa yang dia mau. Gitu ya. Kita kasih apa yang dia mau. Karena segala sesuatu yang ada di atas tanah adalah tanah. Maksudnya Mevan, itu orang kita kasih pasir nih, PN. Gitu ya, ada orang muji kita selangit, ambil pasir. Buat kamu. Ya, dikasih apa? Pasir. Ita'uhuma talabah. Kita kasih apa yang dia mau. Barakallahu fikum. Baik. Itu tindakan barakallahu fikum untuk menunjukkan apa? Penghinaan kepada dia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ini 5 penafsiran di kalangan para ulama barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, kata beliau, qad hamalahu ala zahirihi al-miqdad. Ya, qad hamalahu ala zahirihi al-miqdad. Alladhi huwa rawihi wawafaqahu ta'ifatun. Wawafaqahu ta'ifatun. Wakanu yahsuna at-turaba. Wakanu yahsuna at-turaba fi wajhihi haqiqatan. Barakallahu fikum. Ya. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini dibawa kepada makna yang zahir oleh sahabat Miqdad, dan beliau adalah rawi yang membawakan hadis. Sehingga kan ada kaidah, seorang rawi lebih tahu apa riwayat yang dia bawakan. Iya. Ar-rawi a'lam bima yarwi. Seorang rawi itu lebih paham terhadap apa yang dia riwayatkan. Barakallahu fikum. Wa wafaqahu ta'ifatun, dan tindakan beliau ini disepakati, ditiru oleh sebagian salaf yang lain. Iya. Cukup banyak dinukilkan barakallahu fikum tindakan sebagian para salaf, ya, yang secara hakiki menaburkan pasir. Ya. Di wajah orang-orang yang barakallahu fikum, ingat dari kategorinya ya, yang berhak mendapatkan perlakuan tadi apa? Ketika orang tersebut kelewatan dalam memuji berlebihan, ya, sering barakallahu, itu yang kasih pelajaran. Baik, barakallahu. Dan dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wa huwa sahih, dan itulah pendapat yang benar. Ya, dalam menafsirkannya ditafsirkan sebagaimana zahirnya secara hakiki, dan itu yang dipahami oleh sahabat Miqdad dan juga sebagian ulama yang lain. Sudah. Berarti enggak ada penafsiran-penafsiran, takwil-takwil yang lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Wa huwa alladhi dzakarahu al-Bukhari wa ghairuhu, dan ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Membawa kepada makna zahirnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun di sini ada keterangan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam durus beliau Syarah Sunan Abu Dawud. Beliau mengatakan, wa amma ma warada, wa amma ma warada annahu sallallahu alaihi wasallam akhadha turaban minal ardi farama bihi fi wajhi syaribil khamri kama fi hadith Abdurrahman ibni Azhar. Fahadha la yalzam annahu asaba bihi wajhahu. Itu kata Syekh Abdul Muhsin. Tayyib. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum al-maddahina fahthu fi wujuhihim fahthu fi wujuhihim at-turaba. Ma'nahu annahu yahtha ila jihati wajhihi. Barakallahu fi. Itu keterangan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abi Daud. Beliau mengatakan wa amma ma warada, adapun riwayat-riwayat yang datang annahu sallallahu alaihi wasallam akhadat turaban minal ardi, bahwasanya Nabi pernah mengambil pasir dari bumi ini, farama bihi fi wajhi syaribil khamri, di antaranya beliau mengambil pasir dan beliau lemparkan ke wajah orang yang meminum khamr, kata beliau sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Abdurrahman bin Azhar. Ya demikian kata beliau, fahadza la yalzam annahu asaba bihi wajhahu. Tidak mesti dan tidak harus kena wajahnya. Gitu ya. Paham kan ya? Jangan dipahami barakallahu fikum ambil pasir langsung Anda ya jadikan TO itu tepat pada wajahnya. Prop. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tidak harus kata beliau. Tayyib. Ya. Sebagaimana ucapan beliau, apabila kalian melihat orang-orang yang kelewatan dalam memuji, maka lemparkanlah di wajah-wajah mereka pasir. Maksudnya, lemparkanlah pasir itu di hadapan wajah mereka. Nah, gitu ya, di bawahnya. Ambil pasir. Bintang. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Atau subi akhi. Hah, berhenti. Nah, bagaimana ya? Bukan wajahnya antum lempar pakai pasir, tidak. Tapi kata beliau di hadapan wajahnya lemparkan pasir. Barakallahu fikum. Iya. Itu apa? Cukup membuat orang tersebut kapok gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Tayyib, ada pertanyaan. Apakah dengan hadis ini kita tidak boleh memuji? Barakallahu fikum. Tidak. Karena sudah lewat pada pelajaran sebelumnya Rasul memuji sebagian para sahabatnya. Yang diinginkan dalam hadis sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal adalah orang-orang yang kelewat batas dalam memuji. Iya. Barakallahu fikum. Dan pujiannya itu ya barakallahu fikum tidak sesuai dengan kenyataan, gitu ya. Jadi untuk karakter orang yang seperti ini perlu dikasih pelajaran, ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam biswab natahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.